kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Telah kita jelaskan sebelumnya terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seseorang yang mengatakan kepada istrinya ketika dia menjatuhkan talak, dia mengatakan anti talik, anti talik, anti talik, kamu saya cerai, sebanyak 3 kali di satu majlis. Atau dia mengatakan kamu saya cerai 3 kali. Atau dia mengatakan kamu saya talak 3. Apakah talak yang diucapkan tersebut teranggap 3 kali sehingga menjadi talak bain? Atau talak yang dijatuhkan meskipun dia mengatakan 3 kali namun terhitung hanya 1 kali talak? Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa terjadi 3 kali talak. Sehingga seseorang ketika mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, atau kamu saya talak 3, jumhur ulama mengatakan bahwa yang terjadi adalah talak bain. Sehingga tidak lagi diperbolehkan seorang istri untuk kembali kepada suaminya tersebut kecuali setelah dia menikah lagi dan terjadi hubungan lalu terjadi perceraian. Ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur. Ada sebagian pendapat dari kalangan para fuqaha dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini juga termasuk di antara permasalahan yang Ibn Taimiyah rahimahullah menyelisihi para fuqaha yang ada di zamannya dalam permasalahan ini. Walhasil, ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, pembahasan tentang hal ini sangat panjang sekali. Namun saya hanya ingin meringkas agar kita bisa memahami permasalahan ini dari pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa menjatuhkan talak 3 di satu majlis, maka itu dianggap sebagai talak 3. Tidak dianggap 1 kali talak, namun dianggap sebagai 3 kali. Sehingga talak yang dijatuhkan hukumnya talak bain, meskipun itu talak bid'ah. Meskipun talak tersebut adalah talak yang diharamkan. Namun ketika dia menjatuhkannya, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Itu salah dia sendiri. Maka di sini ada keputusan dari lembaga Kibar Al-Ulama yang ketika itu dipimpin oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya, Salih Al-Haidain dan yang lainnya. Maka di sini ada beberapa keputusan atau beberapa dalil yang disebutkan yang menjelaskan bahwa mayoritas para ulama yang berdiskusi dalam permasalahan ini, mereka lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa menjatuhkan 3 kali talak berarti talak bain. Maka dianggap 3 kali. Di antara dalil yang disebutkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Ayat tentang talak sampai kepada firman Allah, wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dhalika amra. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, atau kepada kaum mukminin, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka jatuhkanlah talak terhadap mereka pada masa iddah mereka. Kalau kita jelaskan yang dimaksud masa iddah, yaitu mentalak mereka dengan menjatuhkan satu kali talak pada waktu yang berbeda-beda, tidak pada satu waktu. Menjatuhkan talak pada saat suci yang belum terjadi hubungan. Setelah itu, apabila dia hendak menjatuhkan kali yang kedua, ditunggu haid, kemudian suci kembali, dia menjatuhkan talak yang kedua. Dan seterusnya sampai yang ketiga. Apabila dia menjatuhkan talak 3 kali dalam satu majelis, maka itu berarti dia menjatuhkan talak bukan pada iddahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa tilka hududullah. Itu adalah merupakan batasan-batasan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui, melanggar batasan-batasan Allah tersebut, maka sungguh dia telah membalimi dirinya sendiri. Sungguh dia telah membalimi dirinya sendiri. Nah, kata para fuqaha, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah tersebut, yaitu ketika dia menceraikan istrinya 3 kali dalam satu majelis, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Apa bentuk kezaliman yang dia lakukan? Pertama, dia melanggar. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia terkena uqubah, hukuman akibat dari apa yang dia perbuat. Sebagaimana halnya ketika seorang lelaki mengatakan kepada istrinya dalam hukum zihar yang nanti akan kita terangkan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku, dia mengatakan itu kepada istrinya, maka dia melakukan satu kesalahan. Melakukan satu kesalahan, dia harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu membayar kafarah. Membayar kafarah. Membebaskan budak. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Kafaratu az-zihar. Maka demikian pula seorang yang menjatuhkan talak yang bid'ah 3 kali dalam satu majelis, dia menzalimi dirinya sendiri karena dia melanggar, tidak menjatuhkan talak pada masa iddah. Kemudian ada uqubah, ada hukuman. Hukuman yang diberikan kepadanya adalah ketika dia menjatuhkan talak 3 kali dalam satu majelis, maka talak tersebut jatuh. Yakni talak 3 itu jatuh. Sehingga hukuman yang diberikan kepadanya adalah dia harus dipisahkan dari istrinya akibat perbuatan yang dia lakukan tersebut. Maka itu hukuman terhadap apa yang dia lakukan. Dia melanggar, maka dia terkena hukuman. Kalau seandainya itu dianggap sebagai 1 kali talak, berarti tidak ada uqubah. Tidak ada hukuman terhadapnya. Tetap saja itu sebagai istrinya. Berarti bukan uqubah yang dia dapatkan. Selamat. Selamat dari status perceraian dengan talak tiga. Sehingga dari sini kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang yang menjatuhkan talak bid'ah tersebut dengan cara dia dipisahkan dari istrinya tersebut karena dia melanggar batasan-batasan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalil yang kedua yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan talaqa imra'atahu thalathan fatazawwajat fatulliqat, bahwa ada seseorang dia menceraikan istrinya tiga kali. Dia menceraikan istrinya tiga kali. Fatazawwajat fatulliqat. Lalu dia menikah, yakni wanita ini menikah, lalu diceraikan lagi. Diceraikan. Yani dia menikah dengan laki-laki yang lain, lalu dia pun diceraikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Atahillu lil awwal?" Apakah dihalalkan bagi wanita ini untuk kembali kepada yang pertama? Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hatta yadhuqa usailataha kama dhaqa al-awwal." Tidak diperbolehkan untuk kembali sampai dia merasakan madunya sebagaimana yang dirasakan oleh yang pertama. Anna rajulan talaqa imra'atahu thalathan. Bahwa seseorang, ini yang menjadi syahid, bahwa dia menceraikan istrinya thalathan. Tiga kali. Nah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan beliau menyebutkan bab man ajazat talaqa thalathan. Bab pendapat yang membolehkan mentalak tiga kali. Maksudnya tiga kali dalam satu majelis. Tiga kali dalam satu majelis. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Artinya, orang ini ketika dia menceraikan istrinya, dia menceraikan dengan menjatuhkan talak tiga dalam satu majelis. Sehingga dihukumi bain. Tanda yang menunjukkan bahwa itu talak bain, ketika wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain, lalu terjadi perceraian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan wanita ini untuk kembali kepada suaminya yang pertama sampai terjadi hubungan ketika dia menikah dengan suami yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak diperbolehkan kembali." Kenapa? Karena talak yang dijatuhkan oleh laki-laki tersebut atau suami pertamanya ketika dia mentalaknya dengan talak tiga dalam satu majelis dianggap sebagai talak bain. Dianggap sebagai talak tiga terjadi. Meskipun cara dia mentalak salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi talak tersebut yang dijatuhkan dalam satu majelis sebagai talak tiga. Meskipun dalam pembahasan hadis ini pun ada nikash, terjadi diskusi di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud talak tiga itu talak yang berbeda-beda dan berdalil dengan riwayat yang lain. Namun diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bahwa memang ada dua kisah. Ada dua kisah yang terjadi yang berkaitan dengan masalah ini. Kebetulan sama-sama nama suaminya itu Rifa'ah. Namun Rifa'ah ini berbeda. Ada dua Rifa'ah. Ada Rifa'ah Al-Quradi, ada Rifa'ah Al-Nabri. Nah, salah satu dari hadis tersebut menerangkan bahwa yang terjadi adalah suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya dalam satu majelis tiga kali. Maka kejadian ini berbeda dengan kisah yang lain di mana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali tapi di waktu-waktu yang berbeda. Walhasil ini juga termasuk di antara dalil yang paling kuat yang dijadikan hujjah oleh para fuqaha yang mengatakan bahwa menjatuhkan talak tiga dalam satu majlis, maka itu sah. Dianggap sebagai talak tiga. Demikian pula alasan yang lainnya yang disebutkan oleh para fuqaha, bahwa telah terjadi ijma' atau dinukilkan ijma' para ulama terjadinya atau sahnya talak yang dilakukan oleh seorang yang bersenda gurau. Talakul hazil yang telah kita terangkan sebelumnya. Dia mentalak tapi bermain-main, bersenda gurau. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal yang tidak diperbolehkan seorang bermain-main padanya. Bermain-main, bersenda gurau berarti sungguh-sungguh. Talatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jiddun. Tiga hal yang bersungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh. Bermain-main, bersenda gurau adalah bersungguh-sungguh. Apa itu? Hah? Apa tiga hal itu? Nikah, talak, dan rujuk. Nah, berarti talak yang jatuhkan oleh seorang yang bersenda gurau, artinya dia sengaja. Dia sengaja. Ya, dia bukan seorang yang lupa ketika mentalak. Dia ingat. Dia sengaja mentalak tapi bermain-main. Berarti niatnya memang untuk menyatakan cerai kepada istrinya. Hanya dia bermain-main. Kata para fuqaha, jatuh talak tersebut. Terjadi. Hukumnya sah. Nah. Maka demikian pula seorang yang menjatuhkan talak tiga. Ya. Apalagi ketika dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tentu lebih utama lagi sahnya. Lebih utama lagi terjadinya. Nah. Disebutkan oleh para ulama bahwa la lagu fit talak. Dalam hal talak tidak ada yang namanya lagu. Meskipun dia mengucapkan dengan senda gurau, maka itu terjadi. Sehingga ketika seorang menjatuhkan talak satu kali, sah. Menjatuhkan talak dua kali, sah. Menjatuhkan talak tiga kali, sah. Terkumpul atau terpisah, hukumnya sama. Karena dia telah menjatuhkan talak. Apalagi ketika dia menjatuhkannya dengan kesungguhan, bukan dengan senda gurau. Bersenda gurau saja sah. Apalagi apabila dia bersungguh-sungguh. Kemudian alasan yang berikutnya bahwa pendapat yang mengatakan jatuhnya talak tiga, talak bain dalam satu majlis adalah pendapat mayoritas para ulama dan dinukilkan dari para sahabat. Bahkan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Dari kalangan para sahabat yang berpendapat bahwa menjatuhkan tiga kali talak dalam satu majlis maka itu hukumnya sah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Amr, Ibn Mas'ud dan yang lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesepakatan para imam-imam yang empat. Kesepakatan mereka Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibn Abi Layla, Al-Auza'i. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "I'lam annahu lam yathbut عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاثة بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد." Ketahuilah bahwa tidak ada satu pun riwayat yang sahih dari seorang pun dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan para imam-imam salaf yang teranggap ucapan mereka dalam fatwa dalam urusan halal dan haram, tidak ada satupun riwayat dari mereka yang jelas yang menunjukkan bahwa mentalak tiga kali mentalak tiga kali setelah terjadi hubungan duhul dalam satu majelis dianggap satu kali talak. Tidak diketahui. Ada dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam yang berpendapat demikian. Nah, ada beberapa riwayat dari Umar bin Khattab dan yang lainnya. Namun ada ihtimalat. Ada satu riwayat yang masyhur yang termasuk di antara dalil kuat yang mengatakan bahwa mentalak tiga dalam satu majelis dianggap satu kali adalah hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas yang menerangkan bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di masa Abu Bakar Siddiq menjatuhkan tiga kali talak dalam satu majelis dianggap yuhsabu talqatan wahidah. Dianggap sekali talak. Sampai pada masa Umar bin Khattab, maka beliau hendak menghukum dan memberi pelajaran kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu karena mereka bermudah-mudahan menjatuhkan talak tiga dalam satu majelis, maka Umar menghukum mereka dengan menganggap itu talak tiga. Hadis ini dibahas panjang oleh beliau, oleh para ulama dalam qarar tersebut. Dan mereka membahasnya dari sisi sanad, ada kelemahan, terjadi kegoncangan dalam riwayat hadis tersebut. Demikian pula dalam hal matannya. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketetapan Abu Bakar Siddiq. Di masa itu ditetapkan mentalak tiga kali dalam satu majelis dianggap satu kali. Lalu kok pada masa Umar beliau menyelisihi? Bagaimana mungkin? Padahal kita mengetahui siapa Umar dalam hal ketakwaan, dalam hal semangat beliau dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali fatwa ini menerangkan tentang lemahnya pendapat tersebut. Sehingga kesimpulannya wallahu taala alam, apa yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama dan diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in bahwa menjatuhkan talak tiga dalam satu majlis, maka itu dianggap sebagai talak bain. Dianggap sebagai talak bain, sebagai hukuman pula bagi mereka yang bermudah-mudahan menjatuhkan talak tiga dalam satu majlis tersebut. Saya kira sampai di sini, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.